Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ad-Da'u wat-Dawa'. Pada pertemuan sebelumnya beliau telah menjelaskan terkait doa yang dipanjatkan seorang hamba, bagaimana doa itu bisa menjadi penawar atau obat bagi segala penyakit jasmani maupun rohani. Di akhir pembahasan beliau sebutkan bagaimana seorang hamba tertolak atau terhalangi dari terkabulnya doa disebabkan karena makanan, minuman, pakaian, dan segala yang ia konsumsi dari perkara yang haram atau dari usaha yang haram. Maka pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan terkait hukum mengkonsumsi kelelawar untuk obat. Maka alhamdulillah pada ahad yang ketiga kemarin bertemu dengan Al-Ustaz Usama Hafizullah yang ditanyakan itu juga ada Mas Loko ketika itu tahu beliau menjawab terkait dengan kelelawar. Maka indal Arab, yakni menurut kebiasaan dari orang Arab, maka tidak termasuk dari makanan-makanan yang dikonsumsi. Nah, maka haram dari sisi ini, ya, bukan ma'ruf sebagai binatang yang dikonsumsi orang Arab. Bahkan masuk pada khaba'if, yakni seperti larang dalam Al-Qur'an, larangan dari binatang-binatang yang menjijikkan. Maka indal Arab kemudian. Terlebih dari sisi penelitian medis pun tidak ada. Kalau ini misalkan minta hujah lebih dari sisi medis, tidak ada penelitian yang menjelaskan bahwasanya kelelawar ini bisa jadi obat. Walaupun ya, dari pengalaman sebagian satu dengan yang lain ini bisa menyembuhkan misalkan. Nah, tapi ini tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bishawab, ini jawaban dari beliau. Adapun terkait dengan taringnya, memang setiap yang memiliki taring dari binatang buas maka ini haram, tapi tidak termasuk dari kelelawar karena yang dimasukkan bil inab, taring di situ, yang ini taring yang digunakan untuk bertahan hidup atau membunuh mangsa. Adapun kelelawar tidak demikian. Maka sisi keharumannya tidak dari hadis ini karena memiliki taring yang tidak, tapi dari sisi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Para bisa ikhtiar dengan obat-obat yang lainnya yang direkomendasi dari medis maupun tibbun nabawi. Nah, berikutnya kita baca penjelasan atau fasal berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Fadlut du'a, ya, masing-masing dari beberapa kitab redaksinya berbeda. Yang tertulis faslun ad-du'a udawa, di sini disebutkan fadlut du'a, keutamaan doa. Qala rahimahullah, wa du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu merupakan perkara yang paling bermanfaat dari perkara yang digunakan sebagai obat. Untuk obat, untuk penawar, maka doa ini anfa', yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwul bala, maka doa ini pula musuh atau lawannya dari bala. Bala, maka ini umum, ya, bencana, bisa penyakit, bisa kesusahan, apapun dari bentuk musibah, ini bala, ya. Dan musibah itu yang maklum kita ketahui tidak hanya rasa sakit, ya, rasa sedih, kehilangan, semua dari bala, bencana, musibah, maka ini aduul bala, yakni doa ini musuhnya atau lawannya dari bala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, maka yang menghadang sebelum datangnya musibah ini doa. Yang memperbaiki, yang menolong setelah datangnya, ini juga doa. Ya, maka fungsi doa ini luar biasa, begitu besar manfaatannya. Nah, wayang na'u nuzulahu, doa ini pula menghalangi turunnya bala. Ya, maka sebelum turun, doa ini mampu untuk menghalangi, mencegah. Tentunya bismillah, ya, tidak keluar dari ketetapan Allah, tapi ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tercegah satu bala. Wa yarfa'uhu, dengan doa pula setelah turunnya bala itu bisa terangkat. Nah, seperti alhamdulillah pandemi yang kita alami, alhamdulillah sudah berangsur-angsur hilang. Ini juga bisa dari faktor doa yang dipanjatkan kaum muslimin. Au yukhaffifahu, au yukhaffifuhu, dengan doa pula yukhaffifuhu idza nazala, meringankan bala ketika turun, yakni menimpa. Nah, doa pula wa huwa silahul mukmin, doa ini pula yang menjadi senjatanya seorang mukmin, ya, senjata yang paling ampuh ini doa. Nah, dan demikian memang Allah perintahkan, ya, bagaimana seorang hamba harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya, menggantungkan semua dari hajah kebutuhan dia hanya kepada Allah, meminta, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan disebutkan bagaimana ketika hamba itu justru tidak mau doa, tidak mau meminta kepada Allah. Nah, nanti akan ada hadisnya. Kama rawa Al-Hakim fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam sahihnya, min hadis Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ad-du'a'u silahul mukmin, doa itu senjatanya orang yang beriman, orang yang mukmin. Wa imaduddin, yang menopang agama, tiangnya agama, ini doa. Wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Tetapi di footnote-nya disebutkan hadis ini maudhu, ya. Dhaif, dhaifkan Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Ya. Akan tapi penjelasan ulama ketika salah satu ulama menerangkan atau menukilkan satu hadis yang dhaif, ya, bukan berarti itu murni, ya, sengaja menyampaikan hadis yang dhaif, ya. Bisa jadi ulama yang menjarah, ya, tidak sampai kepada Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, atau memang beliau punya syawahid, penguat-penguat dari hadis yang lain, ya. Disampaikan juga bisa menjadi penjelasan bagi pembaca bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena hadisnya dhaif. Ya, tapi secara mana ada penguat-penguat yang lain. Nah. Walahu ma'al bala salaf maqamat. Doa terhadap bencana ini ada tiga keadaan. Keadaan doa itu bagaimana ketika menghadapi satu bala, musibah atau bencana. Ahaduha, yang pertama, an yakuna aqwa min minal bala fayadfa'uhu. Nah, kondisi doa yang lebih kuat daripada musibah atau bala, sehingga doa ini mampu mencegah bala musibah tersebut. Nah, ya, seperti contohnya kasus yang dilakukan oleh para sahabat merupiah kaum Arab, ya, yang sudah lewat. Karena apa? Doanya lebih kuat. Dan halnya tentunya ini juga sudah lewat, kondisi yang merupiah dengan, kalau dari ayat yang diambil jelas, ayat-ayat Al-Quran sifat jelas ini, tapi halnya yang merupiah ini juga jadi faktor. Nah, sehingga doa menjadi lebih kuat. Sehingga ketika misalkan diantara kita dihadapkan dalam suatu masalah yang semisal, ya, merukiah dengan contoh yang persis bacaan Al-Fatihah kepada seseorang, akan tapi qadarullah tidak ada efek, ya. Maka tidak boleh kemudian kita serta-merta mengatakan Fatihahnya ini tidak manjur, ya. Bisa jadi kondisi perukiahnya, ya, dan kita tahu sahabat bagaimana kondisi mereka, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang pilihan. Maka ini pula menjadi faktor kuatnya doa tersebut. Nah, ini kondisi yang pertama, doa lebih kuat sehingga mampu mencegah dari bala. Ada kondisi yang kedua, an yakuna adhafa minal bala, doa ini lebih lemah dari bencana atau bala yang menimpa. Fayaqwa alaihi bala, maka bala ini yang mengalahkan doa tersebut. Sehingga apa? Athar atau pengaruh doa ini kurang, kurang nampak. Yang mengalahkan adalah justru bencana atau bala tersebut. Fayusabu bil abdu, maka hamba tersebut akhirnya tetap tertimpa balak tersebut. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan, akan tapi terkadang tetap bisa meringankan doa ini walaupun akhirnya yang lemah tadi, dha'if. Ya, ini pengaruh doa ini walaupun lemah akan tapi masih mampu kemudian meringankannya. Nah, ini kondisi atau keadaan yang kedua ketika doa ini berhadapan dengan bala. Atsalis, yang ketiga, an yataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Keduanya saling mencegah, saling mengalahkan, yakni berperang antara doa dan bala ini, sama-sama kuat. Nah, ini kondisi yang ketiga. Sekali lagi, kondisi ini terkait dengan kuat dan tidaknya ini berpengaruh terkait dengan hubungan antara doa dengan yang lain, ya, terkait dengan keimanan sahibnya pelaku doa tersebut, atau keadaannya, atau waktunya, ini semua memiliki pengaruh, ya, sehingga harus memperhatikan kondisi ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah, hadirnya hati dia, kondisi dia ketika melakukan doa itu ghaflah atau benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya yang diperhatikan pula saat dia memanjatkan doa itu di waktu-waktu apa. Nah, di tempat-tempat tertentu ada yang dilarang, ya, seperti di khala, ya, merhat, di WC, toilet, maka tidak tempat untuk berdoa di sana. Nah, berikutnya waqat rawa al-Hakim diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam sahihnya min hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, la yuni hadarun min qadar, tidaklah bermanfaat kehati-hatian seorang dari takdir. Ya. Jadi hati-hatinya kita bagaimanapun kondisinya, ya, kehati-hatian itu tidak ada manfaatnya kalau dihadapkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal, dan doa ini bermanfaat, ya, dari apa yang telah terjadi, yang turun. Wa mimma lam yanzil, doa ini pula bermanfaat dari apa-apa yang belum turun, dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal bala'a la yanzil fayalqahu du'a, maka ketika bala, musibah ini turun, ia akan bertemu dengan doa. Yang dihadapi adalah doa. Faya talijan disebutkan, faya talijan itu artinya ya tadafian, yakni saling menolak, saling mengalahkan antara doa dan bala tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Nah, maka jangan berhenti dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya musibah, bencana, maupun sebelum turunnya. Nah, tetap senantiasa meminta kepada Allah mahorid, jalan keluar. Wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, semakna dengan hadis sebelumnya, doa itu bermanfaat dari apa-apa yang turun dan dari apa-apa yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah bidu'a, maka wajib bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Maka ini ada faedah apa? Perintah untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, ini perintah Allah. Berdoalah kalian, maka aku akan ijabai doa kalian. Tentunya dengan memperhatikan syurut yang telah kita jelaskan pada pertemuan berikut apa sebelumnya. Adab-adab ini juga penting untuk terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fihi aidan min hadits Tsauban 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah ada yang mampu menolak takdir selain doa. Jadi memalingkannya. Ya. Maksudnya apa? Misalkan seorang yang Allah takdirkan jatuh. Alhamdulillah, jatuh. Kemudian karena sebab doa dia, ya, yang kita tahu bentuk pengkabulan yang Allah berikan, yakni Allah hindarkan, Allah palingkan dari bala. Ini diantara apa? Efek atau pengaruh dari doa. Tidak jadi jatuh. Kalaupun jatuh, dianggap seorang sebagai apa? Belai selamat istilahnya. Jatuh tapi tidak parah. Tidak seperti yang digambarkan dari keumuman seseorang. kalau jatuh demikian mestinya sudah parah. Ini paling tidak tulangnya patah, demikian. Tapi alhamdulillah ketika jatuh ternyata masih diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Ini juga karena pengaruh doa. Wala yazidu fil umur illal bir, dan tidaklah bertambah pada umur seseorang kecuali dengan kebaikan. Ya. Ma'ruf hadis dari Rasulullah SAW, bahasanya ketika seorang ingin panjang umurnya ini dengan apa? Di antaranya bisa silaturahim, dan doa ini pun demikian. Ya. Kebaikan juga bisa menambah dari umur, yakni menjadi barokah. Amalan-amalan yang dia lakukan dari umur dia, yakni amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu fi dhanbi yusibuh. Dan sungguh seseorang itu diharamkan atau dijauhkan dari rezeki karena sebab dosa yang dia lakukan. Nah, maka ini bisa diambil faedah bahwasanya kemaksiatan, dosa kepada Allah ini bisa menjadikan rezeki kita itu bahasa kita seret ya, karena dosa. Nah, rezeki sulit ini juga karena dosa, sehingga banyak kita beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, minta ampun, taubat, supaya diantaranya rezeki kita juga dimudahkan oleh Allah. Tentunya lebih dari itu, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah faslun al ilhahu fi du'a. Fasal berikutnya yakni bab terkait dengan dalam hal doa seharusnya yang dilakukan seorang adalah apa? Mengulang-ulangnya terus-menerus. Kalau disamakan ya kondisi anak kecil yang minta kepada orang tuanya itu terus menerus merengek, minta ibu belikan ini belikan ini, terus diulang-ulang kalimat yang sama, maka ini ilhah ya, terus menerus di dalam doa, yakni diulang-ulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak pernah bosan dari permintaan hambanya ya. Ini harus dicatat, Allah tidak bisa kita samakan dengan kondisi manusia kita ini. Seseorang kalau diminta akan bosan, muncul kebencian, tidak suka. Ini manusia, keumumannya demikian. Ya. Tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ketika hambanya tidak mau, dikatakan sombong. Ya. Dan Allah pun murka kepada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Qala rahimahullah wa min anfa'il adwiyah, diantara paling manfaatnya dari adwiyah, ini penawar obat, yakni al-ilhah fi du'a, mengulang-ulang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunani min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nah, ini hadis hasan ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi, maka ini bisa jadikan hujjah. Benar-benar Allah murka kepada hamba yang tidak mau meminta kepadanya. Permintaan apapun, hajah apapun, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta dalam perkara yang remeh menurut kita. Ya. Karena mahorid, jalan keluar, solusi itu mudah bagi Allah dengan solusi-solusi yang kadang tidak kita sangka. Ya. Maka sampaikan saja hajah kita, apapun problem rumah tangga, problem kita sendiri menghadapi anak-anak dan yang lain dari problematika dalam kehidupan, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Hakim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fi du'a, janganlah kalian ajaz, yakni lemah di dalam doa ya. Al-ajiz ini dha'ful iradah, yakni lemah, keinginan yang lemah, ini ajiz. Beda dengan dha'if. Dha'if ini juga lemah, akan tapi dha'ful qudrah, yakni kekuatannya yang lemah. Nah, kalau ajiz itu keinginannya ini yang lemah, sehingga malas untuk berdoa. Jangan kalian malas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun. Karena tidak ada ya yang binasa bagi seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian orang yang senantiasa berdoa kepada Allah kemudian binasa. Ini keutamaan orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarul Auza'i 'an Az-Zuhri. Auza'i menyebutkan dari Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihin fit du'a." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengulang-ulang di dalam doanya. Ini penguat dari hadis sebelumnya. Jadi Allah sungguh mencintai orang-orang yang senantiasa mengulang-ulang di dalam doanya, walaupun doa yang sama ya. Maka jangan merasa bosan atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malulah kalau kita tidak meminta kepadanya ya. Habis sholat tidak mau pikir, habis qiyamul lail sudah langsung meninggalkan tempatnya, banyak berdoa, meminta di saat sujudnya, di kondisi-kondisi yang mustajabah atau waktu-waktu yang mustajabah. Nah, wa fi kitab az-zuhd lil Imam Ahmad, disebutkan dalam kitab az-zuhd milik Imam Ahmad rahimahullah, an Qatadah qala muwarriq ma wajadtu lil mu'min matalan illa rajulan fil bahri ala khushabatin. Tidaklah aku dapati satu permisalan untuk seorang mukmin kecuali rajulan fil bahr ala khushabah, melainkan seperti seorang laki-laki yang terapung, yakni tenggelam, tapi dia berada di atas kayu untuk menyelamatkan dirinya. Fahuwa yad'u, dalam keadaan dia senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabbi ya Rabbi, ya berwasilah dengan rububiyah Allah SWT, meminta untuk diselamatkan. La'allallaha azza wa jal an yunjiyahu. Semoga Allah, jadi meminta semoga Allah untuk menyelamatkan dia. Ini permisalan seorang mukmin demikian. Harapan kepada Allah itu luar biasa. Fokusnya dia kepada Allah ini benar-benar demikian. Ya, ini kondisi orang mukmin. Disebutkan dalam ayat dalam surat Ar-Ra'd, kebalikan dari seorang mukmin, yakni kondisi orang yang kafir bagaimana? Yakni lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang hak. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan berhala-berhala yang mereka sembah, ini orang-orang kafir musyrik, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan suatu pun bagi mereka, tidak dapat mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablughu fahu wa ma huwa bibalighi. Kondisi ya seorang yang kafir musyrik, kondisi mereka tidaklah seperti seorang yang mukmin tadi, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya apa, sampai air ini ke mulutnya. Padahal air itu apa? Wa ma huwa bibalighi, tidak dapat sampai ke mulutnya. Hanya sekedar apa? Menengadahkan upaya dia tidak sampai. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa, yakni ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia bagi mereka. Nah, dan sering bagaimana Allah maupun Rasulullah SAW memberikan permisalan-permisalan demikian. Ya. Kalau kondisi orang kafir demikian, doa mereka tidak bermanfaat. Akan tapi kondisi seorang mukmin digambarkan oleh muarrid demikian, seorang ulama ya, kondisi yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia supaya bisa selamat dari tenggelamnya? Hanya dengan khosyabah, yakni kayu yang terapung tadi. Benar-benar apa? Luar biasa iktimatnya kepada Allah, sandarannya untuk bisa selamat. Maka demikian kondisi kita ketika meminta kepada Allah. Kondisikan hati kita benar-benar menghadap kepada Allah, menyampaikan hajah kebutuhan yang kita butuhkan. Benar-benar minta solusi, minta supaya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa billah azza Allahu wa yakum. Kemudian fasal berikutnya, yakni penyakit-penyakit ketika berdoa, penghalang-penghalangnya. Apa saja yang dapat menghalangi doa itu sampai kepada Allah, dan telah disinggung pada hadis sebelumnya, diantaranya yakni makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, ini juga bisa menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Akan tapi di sana juga ada perkara-perkara yang lain yang bisa menghalangi atau tidak sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan la yazalul 'aqdu bi khairin ma lam yasta'jal. Ya. Senantiasa seorang itu dalam kebaikan selama hamba tersebut tidak istijjal. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'jal? Bagaimana istijjalnya seseorang itu?" Yani yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Perhatikan, termasuk istijjal, kalau bahasa kita tergesa-gesa istijjal, buru-buru, segera meminta apa yang dia butuhkan, dan ini dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah berdoa kepada Allah sekian kali berdoa, tapi Allah belum mengabulkan doaku. Ini adalah bentuk istijjal, kata Rasulullah SAW. Ya, dan ini menjadi sebab doanya justru tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka istijjal di dalam berdoa pun harus dihindari, ya. Senantiasa husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka, ya, karena Allah inda dzanni 'abdi, ya. Kata Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya, kalau kita husnudzon kepada Allah, maka Allah pun akan sesuai dengan persangkaan kita. Nah, dalam banyak perkara, dalam segala permasalahan. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini baru yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Ilahuna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.